Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Babu ma ja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab tentang dalil-dalil yang datang. Penjelasan, bayan tentang kuhan, yakni para dukun yang mana mereka adalah man akhbar anil umuril mughayyabat. Orang yang mengkhabarkan tentang perkara-perkara gaib. Dari perkara-perkara yang mustakbal, yang akan datang. Yang akan terjadi. Antariqi syayatin, dari bantuan dengan jalan mereka. Para setan yang membantu dan melayani mereka, para dukun tersebut. Tentu saja mereka, para setan itu, mau membantu para dukun, bukan secara percuma, akan tapi dengan syarat-syarat. Apakah itu dengan kesyirikan yang harus dilakukan? Bersujud kepadanya ataupun bersujud kepada yang lainnya. Ataukah dengan melakukan kekufuran? Seperti menulis Al-Quran dengan darah najis, dengan darah haid, atau dengan meletakkan Al-Quran itu di tempat dia membuang hajat, melakukan berbagai macam kekufuran yang dengannya setan itu akan berlezat-lezat, bernikmat-nikmat, merasa nikmat dan merasa lezat dengan kekufuran yang dia lakukan. Ataukah bahkan dengan kemaksiatan, dengan melakukan perzinaan, atau bahkan dengan melakukan pembunuhan. Maka dengan syarat-syarat tersebut, setan tersebut akan melayaninya, membantu dia memenuhi keinginannya. Sehingga dukun tadi kemudian bisa mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang gaib. Yang tentu saja itulah hasil dari kerjasamanya dia dengan para setan yang ada. Yang mana para setan tersebut memiliki kemampuan seperti terbang ke langit, yastariqus sama', mencuri pendengaran, berita, khobar yang ada di langit kemudian dia sampaikan kepada orang yang di bawahnya. Dan dia sampaikan kepada setan yang berada di bawahnya. Demikian sampai kepada walinya mereka para kuhan. Satu kebenaran yang kemudian mereka campur adukkan dengan lebih dari 100 kedustaan. Naam, terkadang apa yang mereka sebutkan itu mencocoki kebenaran. Terkadang apa yang mereka sebutkan benar. Akan tetapi kebenaran tersebut dicampur dengan lebih dari 100 kedustaan. Sehingga satu kebenaran yang dicampur dengan lebih dari 100 kedustaan. Maka bagaimana akan bisa dijadikan sebagai landasan? Bagaimana akan bisa untuk kemudian dipercaya? Satu kebenaran yang dicampur adukkan dengan lebih dari 100 kedustaan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Bahwasanya sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam unasun 'anil kuhan. Manusia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisu bisyai'." Para dukun itu bukan apa-apa. Tidak bisa dijadikan kemudian sandaran. Tidak ada nilainya, tidak ada faedahnya. Laisu bisyai', kalimat yang di situ mengandung bahwasanya apa yang diucapkan oleh para dukun yang dikhabarkan oleh mereka itu tidak ada nilainya sama sekali. Maka kemudian mereka mengatakan, atau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang meriwayatkan hadis tersebut mengatakan, fa innahu yuhaddidzu bi syai' yakunu haqqan. Tapi mereka terkadang itu mengkhabarkan tentang sesuatu ya Rasulullah yang ternyata itu benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tilkal kalimatu minal haq yakhthafuha syaitan. Itu adalah sebuah kalimat yang disambar, dicuri, diambil oleh mereka para setan. Yang mencuri pendengaran, yang mencuri khabar di langit. Fayuqarqiruha fi udunai waliyih. Maka kemudian setan tersebut yuqarqiruha fi udunai waliyih. Maka setan tersebut kemudian menyampaikan khabar yang dia dapatkan kepada walinya. Yani yang dimaksud adalah kahin, menunjukkan bahwasanya kahin itulah waliyu syaitan. Dukun itulah walinya para setan. Kakorkoro tidak jajah. Dia sampaikan kalimat tersebut kepada walinya sebagaimana korkoroh. Sebagaimana korkoroh. Korkoroh ini kotek, kotekan ayam betina. Nah, kotekan ayam betina. Kalau ayam betina itu berkotek. Nah, kotek petak-petak ya katanya. Nah, ramai sekali, saling sahut-sahutan. Nah, kakor-koro tidak jajah seperti petokan ayam betina. Nah, Fayakhliduha, yang kemudian ucapan yang benar tersebut dia campur. Aksar min mi'ati kadzbah, lebih dari 100 kedustaan. Bagaimana bisa dipercaya? Bagaimana bisa kemudian untuk dipilah dan dipilih mana yang hak dan mana yang itu kedustaan? Kalau seandainya yang satu itu kemudian dicampur dengan lebih dari 100 kedustaan. Kalau ada tandanya, yang ini warnanya putih, yang itu gelap, 100 tumpukan, iya, oh ini yang putih. Nah, ini yang putih ini, kelihatan. Nah, dari 100 tumpukan, lebih dari 100 tumpukan, bisa dipilih. Oh ini. Nah, tapi ini tentang perkara gaib. Yang engkau tidak tahu mana yang diantara yang dikhabarkan oleh dukun tersebut yang benar dan mana yang dusta. Nah, kalau satu sama satu, satu yang dusta, satu yang benar. Nah, kita aja belum tentu tahu mana yang itu benar dan mana itu dusta. Apalagi ini dicampur dengan lebih dari 100 kedustaan. Sehingga walaupun itu satu dan itu sesuatu kebenaran yang benar yang dia curi dari langit, kemudian dicampur dengan lebih dari 100 kedustaan, seperti sesuatu yang tidak ada nilainya sama sekali, tidak bisa dianggap. Satu makanan misalnya ditumpuk di atas lebih dari 100 kotoran, ya susah nyarinya, diselipkan di dalamnya. Tidak bernilai. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisu bisyai'. Nah, maka mereka itu bukan apa-apa, enggak ada nilainya, enggak ada manfaatnya, mengambil ucapan mereka dan enggak ada faedahnya. Nah, sehingga khobar-khobar mereka tidak boleh dipercaya, harus ditinggalkan. Babu maja'a fil kuhan wa nahwihim, dan yang semisal mereka para dukun, romal, ramal, masuk ke dalamnya. Nah, arraf, orang pintar, masuk ke dalamnya. Kahin, arraf, romal, munajjim, nah, ahlun nujum, yang kemarin yang kita sebutkan. Terkadang mereka mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang gaib melalui coretan-coretan yang dia gariskan di tanah dengan kerikil-kerikil yang ada. Nah, romal. Atau dengan kertu. Terkadang dengan telapak tangan dilihat. Nah, ini termasuk amalul kuhan. Walaupun hanya sekedar permainan, ini termasuk amalul kuhan, perbuatannya mereka para dukun yang harus dijauhkan dari anak-anak kita. Permainan yang jenisnya seperti ini dilarang, enggak boleh mainan yang seperti ini. Ini perbuatannya para dukun. Nah, suatu kekufuran. Nah, atau dengan finjan, ya, yang disebut mereka para ulama finjan. Bejana diisi air. Nah, kemudian dia melihat. Terlihat. Ini. Nanti akan terjadi seperti ini. Mengkhabarkan masa yang akan datang. Dukun dengan yang semisalnya. Apakah romal ataukah arraf. Nah, yang mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang gaib. Nah, maka inilah yang akan dibahas oleh mu'alif rahimahullah dalam bab ini. Karena ini bertentangan dengan tauhid. Nah, bahkan bisa menghancurkan asal, pokok, dan inti tauhid yang ada pada diri seseorang. Nah, kalau rusak inti tauhidnya, sudah tidak dikatakan muwahid lagi. Nah, tapi kalau masih ada inti tauhid, maka dia dikatakan sebagai muslim muwahid. Nah, tapi kalau rusak inti tauhidnya, asal tauhidnya, nah, maka sudah bukan muwahid lagi. Dan yang bisa merusak inti tauhid pada diri seseorang, yang bisa merusak asal tauhid yang ada pada diri seseorang, adalah asyirkul akbar. Nah, perbuatan asyirik akbar. Nah, kemudian di sana ada permasalahan. Nah, permasalahan yang masih berkaitan tentang mengkhobarkan tentang perkara yang akan terjadi. Nah, bagaimana kalau seandainya mengkhobarkan sesuatu yang akan terjadi bukan dari jalan mereka syayatin, atau bukan juga dari nebak-nebak. Nah, akan tapi antarikil hisab, dari ilmu hisab. Nah, dengan menggunakan hisab, maka dia mengatakan bahwasanya perkiraan besok ini akan terjadi hujan. Nah, besok dari mulai hari besok sama besoknya ini perkiraan cuacanya hujan. Nah, menentukan perkara yang akan terjadi waktu mustaqbal. Nah, apakah yang seperti ini termasuk ke dalam apa yang kita sebutkan? Bahasanya yang seperti ini adalah masuk ke dalam perdukunan. Nah, alhamdulillah ternyata sudah dibahas oleh mereka para ulama. Nah, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya terhadap kitab Tauhid, ketika menjelaskan tentang mereka para kuhan, para dukun, dibahas masalah ini. Apakah yang seperti ini masuk ke dalam apa yang disampaikan sebelumnya? Maka beliau mengatakan di situ, menjelaskan bahasanya yang seperti ini tidak masuk. Nah, kenapa? Karena itu cara mengetahuinya adalah bil umur al-hissiyah, dengan perkara yang bisa dijangkau dengan panca indera. Nah, dengan hitungan hisab yang dia lakukan, nah, dengan apa satelit yang sudah dia lihat, bahwasanya ini ada awan yang nanti memungkinkan di situ turun hujan dan yang jenisnya. Nah, dengan hisab, maka yang seperti ini tidak masuk. Seperti perkiraan akan adanya khusuf atau kusuf, gerhana bulan dan gerhana matahari. Dengan hisab, nanti akan ada. Nah, dengan hisab, kalau seandainya dengan hisab, maka tidak masuk dalam perkara kahanah. Bukan masuk dalam perkara perdukunan. Karena itu bisa diketahui dengan sesuatu yang hissi. Nah, seperti kalau seandainya kita melihat langit mendung. Nah, langit mendung. Mendung, kemudian kita mengatakan, oh ini akan turun hujan ini. Nah, dukun atau bukan ini? Bukan dukun ya. Nah, ini suatu yang mustakbal. Nah, tapi dia landasannya adalah sesuatu yang hissi. Nah, sesuatu yang bisa dilihat. Oh, ada awan gelap sebelah sana. Ini nanti akan hujan ini. Maka yang seperti ini tidak masuk ke dalam perdukunan. Sesuatu yang itu diketahui. Nah, dengan sesuatu yang hissi. Nah, hissi. Sesuatu yang syai'un mahsus. Bisa dilihat. Nah, lewat satelit bisa lihat ya. Gini. Nah, maka yang seperti ini tidak masuk ke dalam perdukunan. Bukan termasuk dari seseorang yang mengkhobarkan tentang perkara-perkara yang gaib. Itu bukan sesuatu yang gaib. Nah, karena bisa diketahui dengan sesuatu yang mahsus. Sesuatu yang bisa dijangkau dengan panca indera kita. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala rawa muslimun fi sahihi. An ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh al-imam muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis yang akan dibawakan oleh muallif ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, akan tapi tidak semua lafadznya. Nah, di sini yang dibawakan oleh mu'alif adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'in yauman. Lafaz hadis tersebut, man ata arrafan, siapa saja yang mendatangi arraf. Arraf ya sama dengan kahin, sama dengan rommal, sama-sama mengkhabarkan tentang perkara mustakbal yang akan terjadi. Nah, melalui bantuan mereka para setan yang membantu dan melayaninya. Nah, man ada arrafan, barang siapa yang mendatangi arraf, orang pintar, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang sesuatu. Fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya. Kalimat fasaddaqahu ini tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Kalimat fasaddaqahu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Tapi jangan khawatir. Karena lafaz tersebut, riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad itu adalah riwayat yang sahihah. Sahahaha. Asy-Syaikhu Al-Albani rahimahullah. Riwayatnya sahih, disahihkan oleh Asy-Syaikhu Al-Albani. Jadi kalimat fasaddaqahu tidak ada di riwayat Imam Muslim. Tapi kalimat fasaddaqahu itu ada di riwayat Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Sedangkan dalam hadis-hadis yang berkenaan tentang kahin. Di sana ada yang menyebutkan man ata arrafan lam tuqbal lahu salatu arba'in. Barang siapa yang mendatangi para dukun. Ada riwayat sebagaimana di dalam al-ahadith al-mukhtarah. Tanpa menyebutkan bertanya dan membenarkan. Hanya sekedar mendatangi dukun. Hanya sekedar mendatangi dukun. Man ada arrafan, barang siapa yang datang kepada dukun. Mendatangi mereka. Sekedar mendatangi mereka. Lam tuqballahu sholatu arba'in. Tidak diterima sholatnya selama 40 hari atau 40 malam. Mendatanginya saja. Di riwayat yang lain. Sebagaimana yang ada di riwayat sahih Muslim. Di situ disebutkan. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in. Lam tuqbal minhu sholatu arba'in. Barang siapa yang mendatangi para dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu. Bukan sekedar datang ini. Datang tapi kemudian bertanya. Kalau tadi sekedar datang saja. Sekedar datang saja kepada mereka. Itu adalah sebuah zanbun. Itu adalah sebuah jarimah. Kejahatan. Hanya sekedar mendatangi mereka. Datangnya saja itu sudah ditulis sebagai kejahatan. Riwayat sahih Muslim, fasa'alahu an syai'in, bertanya kepada mereka tentang sesuatu. Bertanya kepada mereka tentang sesuatu. Lam tuqbal lahu sholatu arba'in, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Kalau ini datang kemudian bertanya. Menanyakan tentang barangnya yang hilang. Mbah, aku kehilangan motor wingi ini. Tanya tentang barang yang hilang atau bertanya tentang yang lainnya. Maka lam tuqbalahu sholatu arba'in, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam, 40 hari. Ada juga di sana riwayat yang itu ada dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan riwayat ini juga sahihah. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Sahihaha Asy-Syaikh Al-Albani. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Yang mana di situ menyebutkan man ada arrafan. Nah, barang siapa yang mendatangi dukun. Fasa'alahu an syai'in. Kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut tentang sesuatu. Fasaddaqahu. Kemudian dia membenarkan. Lam tuqbalahu sholatu arba'in. Maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Sehingga ada 3 riwayat. Yang pertama di sana hanya menyebutkan sekedar mendatangi mereka para dukun. Tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Yang kedua di sana menyebutkan barang siapa yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya. Tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Riwayat yang ketiga. Mendatanginya, bertanya kepadanya, kemudian membenarkannya. Maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Nah, ada 3 riwayat. Yang ini menunjukkan sekedar datangnya saja itulah sebuah jarimah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya I'anatul Mustafid. Nah, dalam kitabnya yang nafis I'anatul Mustafid, beliau menyebutkan sekedar datang kepada mereka para dukun itulah sebuah jarimah, datang untuk bertanya. Ya, datang untuk bertanya. Nah, datang untuk bertanya. Datangnya ini sebuah jarimah. Dihitung sebagai jarimah kejahatan. Nah, datang, bertanya, datang kemudian bertanya. Oh tadi sekedar datang ya. Datang saja itu sebuah jarimah. Apalagi datang kemudian bertanya. Datang tanpa bertanya, mendatanginya. Nah, tapi datangnya itu untuk bertanya loh ya. Datangnya saja itu dihitung jarimah. Nah, tapi kalau seandainya dia datang, nah, terus bertanya sama, nah, lebih parah dosanya. Datang kemudian bertanya. Hanya saja di sana mereka para ulama menyebutkan, nah, ada di sana kondisi yang diperbolehkan mendatangi mereka para dukun dalam rangka bukan untuk bertanya, akan tapi dalam rangka untuk yakhtabiruhu, untuk mengujinya dan menunjukkan kepada manusia tentang kedustaan dan kebatilannya. Yang seperti ini diperbolehkan. Datang untuk menegakkan kebenaran. Nah, datang kepadanya dalam rangka untuk menjelaskan bahwasanya dukun tersebut dusta. Kadzib. Di hadapan manusia yang lainnya. Mendatanginya, mengujinya dalam rangka untuk menunjukkan kepada manusia tentang kebatilan dan kedustaannya. Yang seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau datang, bertanya. Nah, datangnya sudah dihitung dosa. Bertanyanya ini juga dihitung sebuah jarimah kejahatan. Nah, adapun riwayat yang ketiga yang di situ menyebutkan mendatangi dukun, kemudian dia bertanya, kemudian dia membenarkan. Nah, datang, bertanya, kemudian membenarkan. Ada 3 perkara. Datang, bertanya, kemudian membenarkan. Di situ disebutkan lam tuqbalahu sholatu arba'in, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Nah, di dalam riwayat yang lain disebutkan man aja arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun fasa'alahu an syai'in, bertanya kepadanya tentang sesuatu fasaddaqahu bima yakul, dan dia membenarkan apa yang diucapkan dukun tersebut. Faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada tiga perkara. Mendatangi dukun. Kemudian bertanya kepadanya. Kemudian membenarkan ucapannya. Ini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan lam tuqbal lahu salatu arba'in, tidak akan diterima salatnya 40 malam. Nah, riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua menyebutkan yang di situ datang kemudian bertanya, kemudian membenarkan faqad kafara bima unzila ila Muhammadin, maka dia telah kafir. Nah, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ada dua riwayat yang terkumpul padanya, mendatangi dukun, bertanya kepadanya, disertai membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Di riwayat yang lain, dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berdalilkan dengan dalil ini bahwasanya kafir yang disebutkan dalam hadis faqad kafara bima unzila ila Muhammadin, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ini kafirnya adalah kufrun asghar. Kafir yang di situ tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kenapa? Karena di dalam riwayat yang lain disebutkan lam tuqballahu salatu arba'in, tidak diterima darinya salat selama 40 malam. Berarti berikutnya diterima. Selama 40 malam tidak diterima salatnya. Menunjukkan bahwasanya kafirnya tersebut bukan kufrun akbar yang mengeluarkan dia dari milah, akan tapi kufrun asghar yang itu termasuk kabirah min kabairid dzunub, salah satu dosa besar. Nah, jadi ada dua riwayat yang di situ memang terjadi khilaf di antara mereka para ulama. Sebagian lagi menyebutkan bahkan kafirnya adalah kufrun akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, daerah Islam. Sehingga perkara inilah perkara yang sangat mengerikan. Nah, mendatangi mereka para dukun, bertanya kepada mereka, kemudian membenarkan apa yang diucapkannya. Ini adalah perkara yang khatir, perkara yang sangat berbahaya. Sampai-sampai babul ulama menyatakan bahwasanya kafirnya itu adalah kufrun akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Bagaimana tidak? Dengan dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, berarti dia telah mendustakan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Nah, tidak ada di sana yang mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi, perkara yang gaib, tidak ada yang tahu sama sekali illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau membenarkan apa yang diucapkan dukun tadi, berarti di sana mendustakan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya. Sedangkan mendustakan apa yang dalam Al-Quran, ini adalah kekufuran, kufrun akbar, kekufuran yang besar. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.